الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة، permasalahan yang ketiga، masih dalam penjelasan tentang العقيقة، تسمية المولود، memberi nama anak yang baru lahir، وحلق رأسه، dan menggundul kepalanya، وتحنيكه، dan mentahnik، والأذان في أذنه، dan mengumandangkan azan pada telinganya ketika awal dilahirkan. Maka di sini beliau menyebutkan empat permasalahan. Masalah pemberian nama kepada anak yang baru lahir, dan masalah yang kedua, anjuran mencukur rambut anak. Masalah yang ketiga, masalah tahnik. Dan yang terakhir, masalah mengumandangkan azan pada telinga anak yang baru dilahirkan. Adapun permasalahan yang pertama, tasmiyatul maulud, memberi nama kepada anak yang baru dilahirkan. يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، disunnahkan memberi nama kepada anak yang baru lahirkan pada hari yang ketujuh dari hari kelahirannya، berdasarkan hadis Samurah yang telah kita jelaskan sebelumnya tentang permasalahan al-aqiqah. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma, disembelih al-aqiqah atas kelahiran anak tersebut pada hari ketujuh، wa yusamma, dan diberi nama anak tersebut pada hari ketujuh. Maka ini menunjukkan bahwa yang afdal memberi nama kepada seorang anak yang baru dilahirkan ditunggu pada hari ketujuhnya. Di hadis Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatih. Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya. Tuzbah wa anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Yang disembelih atas namanya pada hari ketujuh dan diberi nama dan dicukur kepalanya. Dan ini digundul kepalanya dengan mencukur rambutnya. Ini semua dianjurkan dikerjakan pada hari ketujuh. Namun telah datang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bolehnya memberi nama kepada anak yang baru dilahirkan pada hari kelahirannya. Pada awal hari kelahiran, pada hari itu juga diberi nama tanpa menunggu hari yang ketujuh. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wulidal lailata li ghulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim." Bahwa pada malam hari dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, maka aku pun memberi nama dengan nama ayahku, yakni nama orang tuaku. Yang dimaksud adalah Nabiullah Ibrahim. Maka Rasulullah SAW memberi nama anak beliau dengan nama Nabi Al-Khalil alaihi salatu wassalam, yaitu nama Ibrahim. Pada saat itu juga, pada saat ketika awal dilahirkan. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, ketika baru saja dilahirkan saudara Anas bin Malik dari ibunya Ummu Sulaim yang menikah dengan Abu Talha. Lalu pada hari itu juga Nabi alaihi salatu wassalam memberi nama anak tersebut dengan nama Abdullah. Abdullah bin Abi Talha. Dan Nabi alaihi salatu wassalam langsung beri nama tanpa menunggu hari yang ketujuh. Maka ini menunjukkan bahwa dalam hal pemberian nama diperbolehkan memberi nama pada awal kelahirannya, langsung diberi nama anak tersebut. Wa yusannu ay yakhtara lahu min al-asma'i ma kana hasanan, dan disunnahkan memilihkan untuk anak tersebut dari nama-nama yang baik, nama-nama yang baik. Faqad ghayyara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-asma'ul qabiha. Sungguh Rasulullah alaihi salatu wassalam telah merubah nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk. Wa amara bidzalik, dan bahkan beliau memerintahkan untuk merubah nama itu. Beliau memerintahkan untuk merubah nama, nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk hendaknya diganti. Wa ahsanuha Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling bagus Abdullah dan Abdurrahman. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, terdasarkan hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir, ketika ada seorang yang dikaruniai seorang anak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, sammi ibnaka Abdurrahman. Beri nama anakmu dengan nama Abdurrahman. Dalam riwayat Abu Dawud An-Nasa'i dari Abu Wahab Al-Jushami bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, tasammau bi asma'il anbiya, ahabbul asma'il Allah Abdullah wa Abdurrahman, wa asdaquha Harith wa Hammam, wa aqbahuha Harbun wa Murrah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berilah nama dengan nama-nama para nabi. Dan nama kalian yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang paling sesuai dengan kondisi manusia Harith wa Hammam. Harith. Harith artinya seorang yang terus bekerja, yang terus berusaha sesuai dengan kondisinya di dunia. Dan Hammam bukan hak ya, tapi hak. Hammam bukan Hammam. Kalau Hammam, kamar mandi, tempat mandi. Tapi kalau Hammam, seorang yang berkeinginan, memiliki cita-cita, ini kak nama yang paling sesuai dengan kondisi manusia. Wa aqbahuha, dan nama yang paling buruk Harbun wa Murrah. Harbun perang, Murrah yakni ya maknanya pahit, yani menunjukkan makna yang jelek. Hadis ini hasan kecuali lafaz yang pertama. Tasammu bi asmail anbiya, berilah nama dengan nama para nabi. Hadis ini dilemahkan, lafaz ini dilemahkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Namun hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya riwayat Imam Muslim menunjukkan dianjurkan yang memberi nama dengan nama para nabi sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memberi nama anaknya dengan nama Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, seorang memberi nama kepada anaknya berusaha memilih nama yang baik. Memilih nama yang baik. Sehingga ketika dia dipanggil, dipanggil dengan cara yang baik. Dan nama itu memberi pengaruh kepada pemiliknya. Ya. Terkadang nama tersebut menyimpan sebuah makna di dalamnya yang memberi pengaruh. Sehingga kalau nama tersebut nama yang jelek, terkadang memberi pengaruh pada sesuatu yang diberi nama itu. Dari sebab inilah Rasulullah SAW menganjurkan untuk memberi nama yang baik. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Sa'id bin Musayyib bin Hazm dari ayahnya, dari kakeknya, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Masmuka, siapa namamu?" Dia mengatakan Hazm. Namanya Hazm. Hazm yakni yang menunjukkan al-huzunah, ya, menunjukkan makna sedih, keras, ya. Keras, kasar. Itu makna Hazm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganti namamu, Sahal. Sahal, yakni menunjukkan kemudahan. Kata dia, la ughayyiru isman sammani abi. Saya tidak akan merubah nama yang ayahku telah memberi nama kepadaku dengannya. Kata Sa'id bin Musayyab rahimahullah, fama zalatil huzunatu fina ba'd. Maka al-huzunah itu terus kami rasakan setelahnya. Karena dia tidak mengganti namanya. Sehingga al-huzunah, ya, kekerasan, kekasaran itu masih kami rasakan di tengah keluarga kami. Sehingga nama memberi pengaruh. Dalam riwayat Al-Imam Malik, dalam kitabnya Al-Muwatta, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa seekor unta untuk diperah. air susunya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man yahlibuha?" Siapa yang ingin memerahnya? Siapa yang bisa memerah unta ini? Maka ada seorang laki berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masuk, siapa namamu?" Dia mengatakan, "Murrah." Namanya jelek, Murrah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Uq'ud," duduk. Maksudnya jangan kamu. Satu lagi berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kamu namanya siapa?" Kata dia, "Jamrah." Jamrah, bara api. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Uq'ud," duduk. Jangan kamu. Yang satu lagi berdiri, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepadanya. Lalu dia menjawab, namanya Ya'ish. Ya'ish, maknanya orang yang hidup. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ihlib." Kamu yang memerah susu unta. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertemu dengan seorang. Pernah bertemu dengan seseorang. Lalu Umar bertanya kepadanya, "Namamu siapa?" Dia mengatakan, "Namanya Jamrah." Bara api maknanya. "Ibnu man?" "Jamrah bin man?" Dia bilang, "Bin Shihab." Shihab. Ya. Shihab, yani bintang meteor yang juga mengeluarkan api. "Min man?" "Dari kabilah mana kamu?" "Min al-haraqah." Haraqah, al-ihtiraq. Dari mana ihtiraq? Terbakar. Nah. "Aina maskanu?" "Tinggal di mana kamu?" Yang mana? "Biharratin nar." Tinggal di kampung yang namanya Harratun Nar. Panasnya api. "Di daerah mana?" kata Umar. Yang mana? "Bidati laba." Yang memiliki laba. Gejolak api yang menyala-nyala. Kata Umar radhiyallahu an, "Cepat kamu pulang. Kampungmu terbakar." Kampungmu terbakar. Maka dia pulang dan benar terjadi seperti yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu an. Namanya Jamrah bin Shihab, kabilahnya Al-Haraqi, Haraqah. Tinggal di kampung neraka di daerah Zatul Laba. Jadi namanya jelek. Namanya jelek. Naam. Sehingga nama itu ma'asyiral rahimakumullah memberi pengaruh. Ya. Oleh karena itu masih saja dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para ulama ussalaf memberi nama kepada anak-anak yang baru lahir dengan nama yang baik. Namun juga menghindari nama yang sifatnya tazkiyah. Memberi pujian. Pujian terhadap pemilik nama tersebut. Merekomendasi. Ya. Nama-nama yang sifatnya seakan-akan nama tersebut mengandung makna bahwa anak itu misalnya benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal belum tentu demikian. Seperti nama Barrah. Nama Barrah artinya seorang yang baik. Seorang yang selalu baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat yang sahih beliau mengganti nama wanita yang bernama Barrah. Lalu beliau mengganti Zainab. Dalam kesempatan yang lain, seorang wanita juga bernama Barrah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengganti makna, mengganti nama Barrah menjadi Juwairiyah. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, nama yang jelek diganti sebagaimana nama yang mengandung tazkiyah juga sebaiknya diganti. Namun terkadang ada nama-nama yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin yang kalau diperhatikan maknanya terkandung makna tazkiyah, seperti misalnya Saleh. Saleh nama yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin, ya, bahkan Nabiullah Saleh alaihi salam. Namun tidak ada pengingkaran dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap nama ini, padahal mengandung makna salah, kesalehan, kebaikan. Atau nama Khalid, Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an, tidak diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengganti nama Khalid, padahal Khalid maknanya kekal dan tidak ada orang hidup kekal di dunia ini. Semua orang pasti akan merasakan kematian. Nah, oleh karena itu diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala bahwa ini kaitannya dengan memperhatikan persoalan makna yang terkandung dalam nama tersebut, untuk membedakan nama yang baik dengan nama yang mengandung tazkiyah. Apabila seorang memberi nama lalu sekedar memberi nama, itu nama yang baik, namun tidak terlalu memperhatikan soal kandungan maknanya, bahwa benar-benar dia akan seperti itu atau dia berharap seperti itu, ya, seperti nama Khalid yang mengandung makna kekal, dia tidak memaksudkan bahwa anak ini kekal, tidak, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Adapun kalau dia memperhatikan maknanya persis seperti apa yang disebutkan, maka hendaknya dia mengganti. Ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, sehingga kembali kepada tujuan pemberian nama tersebut. Kalau tidak ada maksud bahwa ketika diberi nama dia memaksudkan bahwa anak tersebut persis seperti apa yang terkandung di dalam nama itu tidak keluar sama sekali, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Namun kalau tujuannya hanya sekedar memberi nama dan menghindari nama-nama yang buruk, maka yang demikian tidak mengapa dan diperbolehkan insyaallah. Walhasil pembahasan tentang masalah nama ini cukup panjang. Ada nama-nama yang haram, ya, ada nama-nama yang haram yang mengandung makna kejelekan. Naam. Ada nama-nama yang makruh. Dan ini diterangkan secara panjang lebar oleh Al-Syeikh Al-Allamah Bakar Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitabnya Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah. Beliau terangkan mana nama-nama yang makruh, ya, yang tidak sepantasnya diberi nama kepada seorang anak, atau nama-nama yang mengandung tazkiyah juga hendaknya dihindari. Baik, tentu panjang sekali pembahasan tentang hal tersebut. Mungkin insyaallah taala suatu saat kita akan meringkas untuk merangkum mana nama-nama yang diperbolehkan, yang dianjurkan, dan mana pula nama-nama yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Ada sebagian memahami bahwa nama yang bagus di dalam Al-Quran, padahal ini keliru. Tidak mesti yang di dalam Al-Quran itu nama yang bagus. Dalam Al-Quran ada nama Fir'aun, di dalam Al-Quran ada penyebutan Iblis, penyebutan syaitan. Tayyib. Jadi tidak mesti mengambil dalam Al-Quran. Jangan sampai ada seorang memiliki anak kembar, yang satunya diberi nama Khairul Bariyah, yang kedua diberi nama Syarrul Bariyah, seburuk-buruk makhluk, ya, dengan alasan bahwa ini pengambilan dari Al-Quran Karim, dia tidak memahami maknanya. Maka ma'asyiral rahimakumullah, walhasil bahwa nama tersebut sangat memberi pengaruh kepada seorang yang diberi nama. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.